إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني الدين أعزكم الله kita masih pada pembahasan hadis-hadis tentang adab-adab istidzan, adab-adab meminta izin dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Masih menyisakan cukup banyak bab. Kita sekarang membaca bab yang ke-498. Hadis yang ke-1078. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Adab al-Mufrad babun kaifa yaqumu 'inda al-bab. Bab bagaimana kaifiyah dia berdiri di pintu tuan rumah. Ini pembahasan berikutnya terkait dengan adab meminta izin. Ketika kita hendak masuk rumah orang lain, diwajibkan untuk minta izin. Minta izinnya dari pintunya. Ya, waqtul buyut min abwabiha. Datangi rumah dari pintu-pintunya. Jangan minta izin dari mana? Jendela. Ya, atau tempat-tempat yang enggak biasa dia menerima tamu di situ. Tapi melalui pintu utama rumah tadi. Tempat tamu datang. Yang dibahas sekarang ini adalah bagaimana kaifiyah dia berdiri di depan pintu rumah tadi. Apakah menghadap langsung ke pintunya atau bagaimana? Disebutkan dalam riwayatnya nanti barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikan contoh ketika meminta izin tidak menghadap ke pintu tuan rumah. Tapi beliau menghadap ke arah sebelah kanannya atau sebelah kirinya atau membelakanginya. Ya, tidak langsung menghadap ke pintunya karena khawatir, jantara ilahnya karena khawatir kalau tuan rumah membuka pintu, matanya bisa langsung melihat dalamnya rumah atau seisi rumah. Dikhawatirkan ada hal-hal yang enggak berkenan. Ya, ada aib aurat yang dalam rumah dan segala macamnya, atau rumahnya enggak nyaman dilihat, tuan rumahnya enggak nyaman dengan itu semua. Itu diantaranya. Sehingga menghadap sebelah kanan, miring sebelah kanan atau sebelah kiri atau membelakangi pintu. Supaya ketika dibuka pintunya kita tidak menyaksikan langsung seisi rumah. Jadi paham ya? Sekarang kita baca riwayatnya barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Qala haddatsana Baqiyah ibn al-Walid. Qala haddatsani Muhammad bin Abdul Rahman al-Yahsubi al-Himsi. Qala haddatsani Abdullah bin Busr, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Busr, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza ata baban yuridu an yasta'dhina lam yastaqbilhu. Dahulu An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila mendatangi sebuah pintu rumah dan beliau hendak minta izin masuk, lam yastaqbilhu, beliau tidak menghadap langsung ke arah pintu tadi. Ja'a yaminan wa shimala. Namun beliau datang menghadap ke arah kanannya atau ke arah kirinya. Fa in udhina lahu, kalau diizinkan untuk beliau maka beliau masuk. Wa illa in sharaf, kalau enggak diizinkan beliau pulang. Titik. Ini sahih riwayatnya. Disebutkan juga oleh Abu Dawud dalam sunannya, tentang juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Jelas riwayatnya ya. Ini adab ketika bertamu. Ya, ketika datang ke sebuah pintu rumah dan Anda ingin masuk rumah itu, meminta izin sang tuan rumah, jangan menghadap ke arah pintu. Ini kurang adab. Ya, menyelisih adab Islam, menyelisih bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi ketika rumah itu tidak ada satirnya, enggak ada penutupnya, enggak ada kelambunya, enggak ada gordennya. Pintu buka langsung blong, semua kelihatan. Maka lebih-lebih lagi dilarang. Dikarenakan aib yang punya rumah bisa kelihatan. Aurat bisa kelihatan. Kondisi rumah yang kurang berkenan dilihat akan kelihatan. Sehingga tidak menghadap ke arah pintu. Beliau memberikan bimbingan menghadap ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Di dalam hadis disebutkan dalam keterangan para ulama bisa juga membelakangi pintu. Intinya jangan sampai menghadap langsung ke arah pintu rumah yang dikhawatirkan bisa langsung memandang rumah tadi. Dipahami ya? Barakallahu'alaikum. Taib, sekarang bagaimana kalau seandainya rumahnya itu luas, pintu yang antum ketuk atau pintu yang kamu pencet belnya itu bukan pintu rumah langsung, itu pintu gerbang. Ya, pintu gerbang. Halaman masih luas, rumahnya masih agak jauh. Apakah diperbolehkan bagi kita untuk menghadap ke arah pintu tadi itu? Gimana jawabannya? Iya jawabannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain di riwayatnya Abu Dawud. Disebutkan dalam riwayat beliau dengan tambahan, kenapa Rasul tidak menghadap langsung ke arah pintu, beliau menghadap ke arah kanan ke arah kiri? Ada tambahan lafaz, wa dzalika annadwar lam yakun yawma idzin 'alaiha sutur. Yang demikian itu dikarenakan rumah-rumah pada masa itu tidak memiliki satir, enggak memiliki penutup, enggak ada kelambunya, enggak ada gordennya. Dari lafaz ini barakallahu fikum berarti menunjukkan ilatnya, alasan pelarangannya kalau khawatir aurat tuan rumah kelihatan, aib rumah kelihatan. Tapi kalau kemudian dipastikan dengan keadaan tadi, ini pintu gerbang bukan pintu rumah langsung, masih jauh rumahnya, kebiasaannya gak ada orang di halaman tersebut, maka diperbolehkan untuk menghadap ke arah pintu tadi, karena bukan pintu rumah langsung. Cuman secara adab, secara etika, tetap jangan menghadap langsung, khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, seperti yang disebutkan sebelumnya, meminta izin itu berapa kali? tiga kali. Kalau diizinkan masuk, kalau nggak diizinkan pulang. Kata-kata kalau tidak diizinkan pulang, ini juga dialami Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di akhir hadis, kalau diizinkan maka beliau masuk, kalau tidak beliau pulang. Kata-kata tidak diizinkan beliau pulang. Ini adab. Seperti yang sering saya sampaikan sebelumnya, tuan rumah itu punya hak nerima tamu atau tidak. Tuan rumah memiliki sekian banyak hak yang harus diperhatikan. Mungkin dia lagi gak nyaman ketemu tamu, mungkin dia lagi dalam rumahnya lagi ribut, atau mungkin lagi berantakan semua dan segala macam. Dia punya hak untuk itu. Ditegaskan oleh para ulama kita pada kata-kata kalau gak diizinkan pulang, jangan ada perasaan apapun di hati Anda. Ditegaskan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah dalam syarahnya beliau. Tidak boleh ada perasaan apapun dalam hatinya. Pulang-pulang. Itu adab Islam. Ya. Yang namanya tuan rumah punya hak untuk itu, untuk tidak menerima tamu. Ada muhim jiddah. Rasul saja enggak diizinkan pulang. Rasul loh ya. Rasul ini. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengatakan aku ini Nabi loh. Aku Rasul, masa gak diizino? Aku ini Rasul. Gitu. Ada ini adab. Belum memberikan contoh. Jangan ada perasaan mana apa yo? Gitu. Ada apa ini tuan rumah ini? Ada apa dengan saya ini? Saya salah apa ini? Loh. Jauh-jauh, jauh-jauh itu jangan terlalu baper. Gitu ya, jangan terlalu bawa perasaan. Ini adab Islam. Diizinkan masuk, enggak diizinkan silakan pulang. Dan itu lebih bagus bagi kita dan lebih suci, lebih adhar bagi kita. Itu disebutkan dalam nasul ayah. Sehingga itu penekanan yang diinginkan sama para ulama. Jangan memiliki perasaan apapun kepada tuan rumah ketika Anda tidak diizinkan. Mereka punya hak, mereka punya sekian banyak urusan yang mungkin belum bisa menerima. Barakallahu fikum. Nah, juga diingatkan kemarin ketika kita datang rombongan, maka izinnya diwakili satu orang saja. Ya, menjadi sunnah kifayah atau fardu kifayah, satu orang yang izin cukup mewakili rombongan-rombongan yang lain. Jangan kemudian digilir. Antri 1 2 3 jejer sampai 10 wong. Satu minta izin ping 3, tiga kali enggak diizinkan, mundur, yang kedua mundur sampai ping 10. La maha kata. Kalau jamaah orangnya rombongan satu. Dalam bab salam juga begitu. Ketika rombongan maka satu yang menyampaikan salam. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini semua adalah adab Islam yang harus diperhatikan. Ikhwanatina azakumullah. Di sini ikhwanatina azakumullah, orang yang memiliki ilmu yang memahami bimbingan Islam seperti ini, maka dia akan sedemikian rupa nyeting rumahnya supaya aman. Aman dalam artian tidak gampang dilihat oleh orang luar, dari luar. Ya, enggak harus luas banget ya rumah, tergantung kemampuannya masing-masing. Cuman dia setting gimana caranya rumah itu tidak kelihatan. Entah dengan cek kasih korden atau yang lain-lainnya, atau penataannya supaya bagus. Ketika pintu buka atau tidak kelihatan apa-apa, yang nampak cuma tembok, atau yang nampak itu mungkin apa gitu yang bukan aibnya rumah, atau mungkin pintu di ruang tamu khusus enggak ada siapa-siapa. Nah, itu ruang tamu ke ruang berikutnya dikasih sekat, dikasih korden segala macam sehingga enggak kelihatan. Itu semuanya upaya untuk supaya aib rumah terjaga, privasi rumah terjaga, orang lain enggak tahu aib rumah kita. Difaham ya, ini ada. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala babun idza sta'dzana. Bab apabila ada seseorang yang meminta izin. Faqala, maka berkata tuan rumahnya, hatta akhruj, diam di situ sampai saya keluar. Ada respon ya, ada respon. Tetapi tuan rumahnya mengatakan, tunggu sampai saya keluar. Pertanyaannya, aina yaq'ud? di mana dia duduk menunggu. Ya, di mana dia duduk menunggu. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita baca riwayatnya langsung saja. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Shalih kadibul Layth. Qala haddatsani ibn Shuraih Abdurrahman, atra ibn Shuraih. Annahu sami'a Wahib ibn Abdul Mu'athiri. Yaqul, dia mengatakan qala haddatsani Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hudayj an abihi, namanya Muawiyah ibn Hudayj. Qala, dia berkata, qadimtu ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa. Aku pernah datang ingin menemui sahabat Umar bin Khattab. Fasta'dzantu 'alaihi. Saya pun meminta izin untuk menemui beliau. Faqalu li, maka mereka berkata kepada aku. Mereka di sini adalah penjaga pintu. Berarti mungkin sahabat Umar kala itu sebagai khalifah, sebagai amir mukminin, sehingga pintu rumahnya ada yang menjaga, namanya bawab, penjaga pintu. Kalau di kita namanya hurras, apa terjemahannya nih, security, ya, ada securitynya yang menjaga rumahnya beliau. Saya minta izin ketemu beliau, mereka mengatakan kepadaku, maka nak hatta yakhruja ilaik, diam di tempat kamu, tunggu di tempat kamu sampai beliau keluar menemui kamu. Qala faqa'adtu qariban min babih. Ini ingin enggak, ikhwan? Maka saya pun duduk dekat pintu rumahnya beliau. Menghadap ke mana? Duduk di dekat pintu rumah beliau. Menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Kanan atau kiri? Bukan menghadap ke arah pintu rumah. Camkan baik-baik. Intinya apa? Nunggunya jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, nanti dicari sama tuan rumah. Tunggu ya, nanti dia akan keluar. Ya sudah, saya tahu-tahu hilang, atau kemana, ke warung, atau kemana begitu. Muncul tuan rumahnya. Mana fulan? Loh, enggak tahu tadi di sini. Loh, nunggu di mana dia? Telepon. Antum di mana? Si, di lapangan. Alun-alun, maksudnya di sini banyak banyak warung kan gitu ya. Jangan jauh-jauh. Qariban min babih. Aku duduk dekat di pintu rumahnya beliau. Ya, kalau niatnya minta izin mertamu, ya jangan jauh-jauh. Tunggu di situ, jangan jauh-jauh. Di dekat pintu rumahnya, tapi jangan menghadap ke arah pintu rumah langsung. Menghadaplah ke arah kanan atau ke arah kiri atau menjauh sedikit. Barakallahu'alaikum. Qala, berkata Muawiyah bin Hudayj, fa kharaja ilayya. Beliau pun keluar menemui aku. Fada'a bima'in fatawadda. Beliau pun meminta air lalu berwudu. Thumma masaha ala khuffaini. Kemudian beliau mengusap kedua khufnya, kedua sepatunya. Fakultu, maka saya bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aminal bauli hadza, apakah itu karena Anda buangan kecil? Qal minal baul au min ghairihi. Karena buangan kecil atau karena sebab yang lainnya. Ini kenapa kok Anda mengusap sepatu Anda, berwudu mengusap sepatu Anda? Apakah dikarenakan buangan kecil? Beliau mengatakan iya, buangan kecil dan juga yang lain-lainnya. Tayyib, selesai. Ini hadis hasan riwayatnya. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum seperti yang kita baca tadi. Ketika kita minta izin mertamu ke rumahnya orang, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, boleh saya masuk? Ada respon atau ada security di situ? Respon itu tuan rumah, waalaikumsalam, tunggu sebentar. Dari dalam itu dengar suara seperti itu, dengar suara tuan rumah suruh nunggu. Atau ada security rumah, ada satpam rumah, atau ada pembantu begitu. Pak, tunggu sini, Pak ya. Tunggu sebentar, nanti beliau akan keluar. Adabnya tunggu di dekat pintu rumahnya, jangan jauh-jauh. Pertanda Anda memang kepingin mertamu. Dipaham ya? Kecuali di zaman sekarang, kecuali kalau antum telepon dia langsung, tanya, "Hey, masih lama enggak? Agak lama ini. boleh enggak saya tinggal sebentar ke rumah fulan, atau nemui anak saya di pondok, atau mungkin saya tak ke warung sebentar, mungkin. Ya kan, antum ke sini sebentar lagi, mungkin seberapa jam atau setengah jam lagi. Babas, ada mau'id perjanjian dengan tuan rumah. Tapi kalau tidak ada, jangan jauh-jauh. Ya, contohnya salaf menunggu dekat pintu rumahnya, pertanda Anda memang betul-betul ingin bertamu ke dia. Tunggu sampai dia keluar. Barakallahu fikum. Pada insyaallah ya. Nah, ini semuanya adalah haknya tuan rumah. Antum sebagai tamu harus manut, harus mengikuti dan memenuhkan haknya tuan rumah. Tolong jangan sekalipun merasa Anda dianggap remeh atau dianggap kecil tuan rumah. Gitu. Kang ngerti sapa sing izin iki? Misalkan begitu ya. Ada musik gitu. Iki yang datang iki ustaz. Ustaz iki kok nunggu-nunggu. Misalkan gitu ya. Jangan ada perasaan seperti itu. Enggak boleh itu. Anda sekarang sebagai tamu, dia sekarang sebagai tuan rumah. Tuan rumah memiliki hak. Anda harus manut. Jangan merasa telepon, apa ini? Aku sing teko, misalkan. Ustazmu sing teko iki. Masa kok nunggu ya ini? Mau disuruh itu gimana? Itu jangan ada perasaan demikian. Itu ditegaskan dari para ulama, jangan dikarenakan tuan rumah punya hak. Tunggu sampai mereka betul-betul mengizinkan kamu masuk, baru masuk. Ya, tamu punya adab, tuan rumah juga punya adab. Tamu punya hak, mereka tuan rumah juga punya hak. Sehingga tunaikan haknya masing-masing dan tahu kewajibannya masing-masing. Jadi merasa enak. Ya, jangan baperan. Ini zaman baper, jangan baperan. Naam, ini terkait dengan masalah al-istidzan. Kemudian dibahas di sini terkait dengan masalah mengusap sepatu. Mengusap al-khuf. Saya terangkan sedikit. Dalam Islam diizinkan bagi kaum muslimin untuk mengusap sepatu ketika berwudu. Ya, dengan tanpa mencuci kaki, cukup dengan mengusap sepatu. Itu ada aturan mainnya. Untuk yang mukim sehari semalam, untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Kapan dimulainya? Dimulai perhitungannya ketika Anda sebelum menggunakan sepatu khuf, ya. Khuf ini harus suci. Harus suci, atau bersihkan, sudah suci, sudah. Antum wudu dulu. Antum berwudu, suci, sudah lengkap, wudu sebagaimana biasa, kaki dibasuh dengan air sebagaimana biasa. Sudah, antum menggunakan khuf tadi. Ya, khuf tadi. Ketika antum batal, ya, pertama kali Anda batal dan berwudu lagi, itu pertama kali Anda menghitung waktunya. Mukim sehari semalam, semenjak itu sampai 24 jam ke depan. Musafir 3 hari 3 malam semenjak itu. Nah, ketika itu Anda berwudu normal, pas ketika kaki cukup dengan mengusap sepatu. Bukan membasuh sepatunya, diusap saja. Tangan yang ada diusap bagian atas sepatunya. Kalau tangan kanan mengusap khuf yang sebelah kanan, tangan kiri mengusap khuf yang sebelah kiri. Sekarang usap saja. Set, selesai. Dengan tanpa dibasuh kaki Anda. Difahami insyaallah ya. Tayib. Ketika kita tidur, bangun tidur, ketika kita buang air kecil, ketika kita buang air besar, itu tidak membatalkan khuf tadi. Jadi, walaupun Anda buang air kecil, Anda buang air besar, hadas kecil gitu ya, bangun tidur, masih bisa diperbolehkan mengusap khuf tadi itu. Baru batal ketika Anda janabah. Kalau junub batal khufnya, lepas harus dibasuh kaki dengan air. Atau yang kedua, sudah habis masa waktunya. Ya, sudah melampaui 24 jam, habis ya sudah, lepas sepatu Anda, kemudian Anda membasuh kaki sebagaimana biasa. Barakallahu fikum. Ada yang tanya barangkali, mana yang lebih afdal ketika berwudu, membasuh kaki atau mengusap khuf? Jawabannya? Hah? Apa jawabannya? mana lebih afdal ketika berwudu, membasuh kaki, cuci kaki, atau mengusap khuf sepatunya? Nah, gimana Pak Riono? Mengusap sepatu, mengusap khuf itu lebih afdal daripada cuci kaki. Masya Allah. Gimana Pak Cik? Khuf lebih afdal. Masya Allah. Pertanyaan saya diulangi lagi. Ketika ada berwudu, ketika Anda berwudu, mana yang lebih afdal? Cuci kaki ataukah mengusap sepatu? Hah? Gimana Pak? Cuci kaki, mengusap sepatu. Mengusap sepatu. Hah? Saya tak tanya apa saya. Ya Pak. Lebih afdal ya pada Pak. Hah? Cuci kaki. Masya Allah. Sama deh. Kalau yang tua-tua cuci kaki semua ini. Ini juga tiga tua semua ini. Hah? Antum Adit. Tergantung kondisinya. Pinter dia Masya Allah. Tadi kan saya ulang pertanyaannya. Ketika kita berwudu, mana yang lebih afdal? Cuci kaki ataukah mengusap sepatu? Jawabannya tergantung kondisinya. Kalau kondisi Anda ketika itu sedang tidak pakai khuf, maka cuci kaki itu lebih afdal. Tapi ketika Anda sedang menggunakan khuf, sepatu, maka mengusap sepatu itu lebih afdal. Nah, Allah ifadifi. Gitu ya, ini sedikit terkait dengan masalah mengusap sepatu. Tapi kalau make, lepas, itu gak dianggap. Kita padahal ya, saya kan jalan dari rumah, langsung pakai sepatu, kantor, pas sholat, pakai lagi. Itu gak ada pembahasan ini. Bisa seperti itu ketika memakai wudu dulu, kemudian sepatunya suci, Anda masukkan sepatu tadi. Nah, selama 24 jam Anda pakai khuf tadi itu, bisa mengusap sepatu. Tapi wangil, maksud sholat di sini pakai sepatu ya tadi itu. Iya, enggak mungkin lah ya. Mau enggak mau ya enggak dipraktikkan cara-cara seperti itu. Dilepas maka dia cuci kaki sebagaimana biasa. Barakallahu fikum. Nah, di sini faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah ketawaduan sahabat Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Beliau sebagai seorang penguasa, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang amirul mukminin, beliau biasa menemui tamu. Walaupun ada security yang menjaga rumah beliau sebagai pengaman, tetap beliau menemui tamu-tamu beliau. Enggak ada jarak antara penguasa dengan rakyat. Itu penguasa-penguasa muslimin pada masa lalu barakallahu fiik. Baik. Bab yang berikutnya lagi. Ini bedanya apa ini? Hangat. Bab yang ke-500. Qala rahimahullahu taala bab qar'il bab. Bab mengetuk pintu. Maksudnya ketika meminta izin. Apakah boleh mengetuk pintu? Kalau boleh, bagaimana adab mengetuk pintunya? Kalau boleh, bagaimana cara menggabungkan antara salam, meminta izin, dan mengetuk pintu? Kayak gitu ya. Tapi sebelum kita baca riwayatnya, diterangkan terlebih dahulu. Dari hadis yang akan beliau bawakan sini nanti, ikhwan, mengetuk pintu ketika meminta izin itu boleh. Boleh. Itu biasa dilakukan di zaman dahulu kala. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang kedua, cara mengetuk pintunya itu sopan. Halus. Akan kita baca, itu diketuk dengan kuku. Jadi bukan dengan apa ini namanya nih? Jadi apa ini biasa orang Jawa ini? Apa jadi ini? Ah, ketak ya. Biar ketak kan ngene kan. Nek biyen ngene iku apa-apa jenenge ngene iki? ketakan jenenge. Bukan dengan diketak, tapi dengan kuku. Kuku, antum ketuk pintu. Tarik kuku. Tok tok tok gitu. Jadi enggak pakai gini. Enggak begitu. Apalagi menggunakan telapak tangan. Enggak, tapi dengan kuku. Tandanya apa ini? Biadab. Ngetuk pintu rumah orang itu juga dengan adab, dengan etika, dengan sopan santun. Jadi aja digetno ae brak brak brak. Assalamualaikum. Iki omahe sapa iki? Rumahnya antum dikitu kan juga antum bakal marah gitu loh. Apalagi rumahnya orang. Ini pertamu apa mau garong ini? Kan gitu. Bil awafir, diketuk dengan kuku, duk duk duk duk duk. Apakah harus dengan kuku? Enggak. Enggak, bisa. Yang dimaukan di situ adalah dengan adab, dengan sopan. Entah dengan kuku atau dengan diketak begitu, tapi dengan sopan. Tek tek duk duk duk duk. Paham ya? Oh, jadi geta jadi prang prang prang prang prang prang prang begitu. Ada sebagian pintu rumah itu menggunakan besi. Ya, ada apa namanya? Ada apa namanya? Kayak bulatan gitu. Dok dok dok gitu ya. Atau menggunakan karena pintu grendelnya dari besi, prang prang prang prang prang begitu. Silakan, itu yang disediakan sama tuan rumah, tapi tolong dipukul dengan adab. Dek dek dek gitu. Prang prang prang gitu. Jangan dikit dong. Blak blak blak blak. Blak blak blak blak blak. Jangan begitu. Ada adabnya. Boleh dengan adab. Terus bagaimana cara menggabungkan tiga ini? Mengetuk pintu, meminta izin, mengucapkan salam. Cara penggabungannya adalah ketuk pintu dulu. Itu tanda kita apa namanya? Minta izin. Lalu salam. Assalamualaikum. Lalu minta izin. Boleh saya masuk? Kata-kata boleh saya masuk itu istiadzan, minta izin. Ketuk pintunya dengan sopan, sampaikan salam kepada tuan rumah, minta izin. Tok tok tok tok. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Itu tata caranya menggabungkan semua yang ada. Dikalau misalnya. Terus bagaimana kalau menggunakan bel? Tet. Bel fungsinya sama dengan ketuk pintu. Tidak cukup bagi Anda tanpa salam. Jadi pencet bel, ting dong atau tet. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Gitu. Pencet bel itu ketuk pintunya. Salamnya tetap. Minta izin tetap. Dipahami ini? Muncul pembahasan berikutnya lagi. Itu dibahas oleh para ulama sekarang ini. Bagaimana kalau belnya itu ada suaranya? Suara apa ini? Suara salam. Biasanya dia ting-tong ya. Ting-tong nih. Apa langsung? Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum gitu. Pertanyaannya adalah apakah cukup dengan salamnya bel tadi itu? Ye. Ye. Belnya, belnya suara salam ini. Nah, katanya dua kali, ting tong, assalamualaikum, kan gitu. Ya. Diwaki dengan bel atau kita mengucapkan salam? Iya, iya. Lu ya begini, kan? Cukup, ting tong, assalamualaikum, assalamualaikum, ting tong, assalamualaikum, ting tong, assalamualaikum. Pengen telu, mulai. Dua pendapat di kalangan para ulama sekarang ini. Dia mengatakan diwaki dengan bel. Dikarenakan bel sudah mengeluarkan suara salam. Ada yang mengatakan tidak. Salam itu yang disebutkan dalam nas ayat dan juga hadis, mengucapkan salam ketika meminta izin masuk ke rumah orang lain, itu amalannya mukallaf, amalannya muslim yang terkena bahan syariat. Kalau kamu kepengin pahala, ucapkan salam. Kamu yang menyampaikan salam, bukan dengan bel. Ya double. Ting tong, assalamualaikum, assalamualaikum, boleh saya masuk? Gitu, double. Ini yang lebih tepat supaya kita sendiri yang berbuat, kita sendiri yang langsung mendoakan tuan rumah dengan salam, dengan rahmat dan dengan barokah. Barakallahu fiikum. Kalau dia mengatakan cukup dengan fil, lantas itu pendapat sebagian ulama kita barakallahu fiik. Nah, ketika dengan bel juga demikian, ting tong assalamualaikum 3 kali, pencet 3 kali, enggak ada izin, silakan pulang. Silakan pulang barakallahu fiikum. Nah, yakni Islam betul-betul memberikan adab yang sedemikian detail. Detail rinci hukum-hukumnya itu. Dikarenakan memang bab ini rawan. Kehormatan kita, aib kita, aurat kita dijaga. Jangan sampai ada orang lain yang menyaksikannya atau melihatnya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga diperketat supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Barakallahu fikum. Dibaca riwayatnya sekarang. Qala rahimahullahu taala haddatsana Malik bin Ismail bin Dirham. Qala haddatsana al-Muthalib bin Ziyad. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصفهاني عن محمد بن مالك المنتصر عن أنس بن مالك dari Anas bin Malik beliau mengatakan أن أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تقرع بالأظافير bahwasanya pintu-pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu diketuk dengan kuku-kuku. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadisnya Mughirah bin Syu'bah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil adhafir. Dahulu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu mengetuk pintu Rasul dengan kuku-kuku mereka. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam syarahnya, mereka melakukan hal itu dikarenakan memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Jelas, apalagi yang engkau tamumu itu orang mulia gitu. Bertamu ke seorang nabi, seorang rasul, bertamu kepada alim ulama, bertamu kepada orang yang mulia yang terhormat, bertamu ke orang tua atau semisalnya yang lebih tua daripada antum, harus menggunakan adab ketika ketuk pintu. Dipahami misalnya ya? Ada sebuah keadaan yang mereka kecualikan, seperti yang saya gambarkan tadi Evan, ketika dia punya pintu gerbang. Pintu gerbang baru pintu rumah. Dia di sana di rumahnya. Secara kebiasaan kalau Anda ketuk pintu gerbang enggak dengar. Bel tidak ada, misal. Maka dikatakan oleh para ulama kalau demikian kondisinya sangat tergantung kondisi ikhwan ya, bisa diketuk lebih keras lagi. Tok tok tok tok tok gitu, supaya dengar sananya tadi. Dikatakan antum tahu ini pintu gerbang, rumahnya sebelah sana. Biasanya dia di rumah, enggak dengar ada orang ngetuk pintu, maka dikerahkan dikit. Tak tak tak tak tak gitu. Tapi dengan sopan. Tak tak tak tak tak. Assalamualaikum. Kena suara nih. Pengen telu? Cukup. Balik. Itu kondisional. Kalau sekarang paling gampang, telepon. Nah, gitu ya. Via telepon janjian ketemu fulan supaya bisa ketemu dengan rumahnya. Barakallahu fikum. Yang kedua yang dikecualikan ketika kondisi darurat. Apa ini? Berarti sudah kasuistik, sudah ada kasus terjadi yang mengharuskan kita harus segera memberitahukan orang tadi itu, kondisinya sudah panik dan segala macamnya, segera sudah. Yang ini di luar pembahasan. Sangat sangat kasuistik barulah itu. Misal, kok ada asap ya? Duh. Rumahnya fulan, loh, kebakaran ini, kok nggak ada siapa-siapa, ada nggak ada suara teriak dan segala macam, ada orangnya ini, jangan-jangan tidur, ya wes atau gebrakan rumahnya itu, pintu rumahnya itu, bro, assalamualaikum, pak fulan, ayo ada api cepat, gitu. Atau telepon, ring, darurat. Kalau misalkan betul ada orang di sana dan dia minta tolong, terjebak begitu ya, boleh didobrak. karena keselamatan nyawa manusia lebih diutamakan daripada pintunya tadi. Ini kasuistik, sudah langsung brak, langsung brang semuanya, selamatkan. Ya, kadang kondisinya pokoknya selamatkan dulu, selamatkan sudah pokoknya. Ada perkara-perkara yang ada satu meremau, pokoknya selamatkan dulu, sudah diamankan. Nyawa lebih berharga daripada pintu. Ini kondisional, paham gak? Jangan mengatakan pakai adab, ketoknya pelan-pelan, assalamualaikum, mati wongnya. Jangan jumut ya, jangan wahiri, jangan jumut banget. Dulu itu disebutkan dalam hadis, para sahabat kalau ketuk pintu pakai kuku, duk duk duk duk gono. Iki api ini wis berkobar-kobar iki. Iki wis bengak-bengok iki. Tolong, tolong, tolong, tolong. Ini mau ngebrak. Ojo digobrak. Lah pintu aja pakai kuku kok dobrak-dobrak. Kamu enggak punya adab. Debat sendiri masalah ini, yang itu sudah semakin parah kondisinya. Jangan demikian. Sesuatu yang sifatnya darurat itu ada kalanya menerjang perkara-perkara yang terkait dengan etika. Ya, itulah bas. Kondisional dah. Langsung dobrak, langsung selamatkan. Nyawa lebih berharga daripada pintu rumah, barakallahu fikum. Terus yang dobrak tadi ganti enggak pintunya? Diganti enggak pintunya? Ya enggak. Itu sudah sesuatu yang sudah ya apa? Diizinkan secara syariat terkait dengan nyawa orang. Barakallahu. Sudah tuh? Sudah kan? Alhamdulillah. Naam. Saya cukup sekian 3 bab yang tadi kita baca. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bisa memahami dan mengerti etika-etika Islam ketika kita meminta izin kepada orang lain. Bedakan diri kita dengan yang lain dengan bimbingan Islam ini. Sama-sama bertamu, kita bertamu dengan adab, berpahala, walaupun yang lainnya dengan tanpa adab. Barakallahu fikum. Fadhol, adzan dulu. Selebihnya ada yang ditanyakan, tafadhol. Barakallahu fikum. Monggo, ada yang mau tanyakan? Gimana? Kalau kita bertamu ke rumah yang kita tidak tahu dia muslim, apakah tetap mengucapkan salam? Kita tahu bahwa dia bukan muslim. Si. Kita bertamu ke dia ngapain? Tetangga. Kalau tetangga mestinya kan tahu kan? Setiap hari berinteraksi, ada informasi. Umpama baru tiga. Oh gitu, Zen. Masya Allah, benar dia. Anak-anak berandai-andai. Ya, yang saya tahu secara kondisi real, mertamu ke rumah orang itu mesti punya hajat, tahu siapa dia gitu. Karena mungkin ujuk-ujuk, iki ngomong siapa yo? Ya mertamu yo? Ya, gak mungkin kan? Katanya ngomong apa kan gitu. Ya. Nah, tadi contohnya tempat tadi itu, tetangga baru datang, baru pindahan, nggak tahu kita orang. Mertamu tetangga soalnya kenalan gitu pak ya. Kita nggak tahu muslim atau tidak muslim, maka kita tetap harus menunjukkan etika Islam. Ya salam, assalamualaikum. Tahu-tahu, oh maaf, silakan. Kok gereja salam ya? Lu ngono ini. Misalnya ngono pak ya. Ya sudah, kita sudah melaksanakan bimbingan Islam. Gimana lagi? Selebihnya ziarah saja sambil kenalan, sambil ngobrol-ngobrol supaya dia merasa nyaman dengan kaum muslimin. Siapa tahu dengan itu ta'liful qulub melembutkan hatinya dia gitu. Ya rabbal. Hayar insyaallah. Kita bangin. Ya enggak dosa karena kita enggak tahu. Berpahala karena kita niatnya mengamalkan bimbingan Islam. Jadi berdosa kalau tahu ini orang non muslim. Antum tahu ini non muslim, antum kasih salam sama dia. Itu menyalahi adab. Karena Rasul mengatakan jangan memulai salam kepada mereka. La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Kamu jangan memulai mereka dengan mengucapkan salam. Kalau enggak tahu, kita enggak dosa. Yang lain monggo. Fadhal. Tadi kan saya terangkan itu sesungguhnya babnya adab etika gitu loh. Jadi jangan terlalu kaku harus jari terus kemudian satu tuk gitu. Kalau dua bagaimana, kalau tiga bagaimana, kalau empat bagaimana, kalau lima bagaimana kan gitu. yang dibahaskan terkait dengan etikanya itu. Itu yang dimukakan dalam etika tamu kepada tuan rumah, menghormati tuan rumah. Gitu. Dipahami ya? Nah, jadi penyebutan kuku di sini itu min babil adab, adab saja ya. Dipahami ya? Jangan monoton kuku ya. Hati si kuku, hati si kuku, gak boleh gak sikut. Jangan cumut. Itu kan dengan masalah etika saja dalam meminta izin. Ayo, monggo. Wah, jauh. Masya Allah. Bagus pertanyaan. Pertanyaan sangat bagus ini. Si. Satu-satu aja. Tenang aja, jangan khawatir. Jangan gubu-gubu. Bagus pertanyaannya. Sekarang kita nelfon orang lain. Menelpon. Apakah etika ini berlaku? Artinya kita nelfon orang lain. Pertama, telepon gak diangkat. Kedua, telepon gak diangkat. Ketiga, telepon gak diangkat. Cukup tiga kali atau harus lebih dari tiga kali? Bagus pertanyaannya. Jawabannya yang disebutkan oleh para ulama sekarang ini, Evan. Keterangan dari mereka sekarang ini, menelpon orang lain itu disamakan dengan meminta izin kepada orang lain, sehingga tiga kali telepon saja. Kita kan ngetuk dia, berdering, ringing, kayak gitu ya. Ringing apa ringing? Alhamdulillah. Alhamdulillah pasti nggak ngerti aku ya. Alhamdulillah dia berdering. Tit, kayak gitu ya. Tit, sampai putus, nggak dijawab sekali. Jadi jangan dihitung tit satu, tit dua, tit tiga. Wah, kalau diteruskan sampai 10 kali itu. Nah, sekali panggilan satu kali, nggak diangkat, panggil lagi. Panggil kedua nggak diangkat, panggil lagi. Yang ketiga nggak diangkat, ya sudah. Cara yang lain menggunakan SMS atau menggunakan chatting WA. Afan, kalau mau ketemu sama antum ada waktu, menggunakan chatting WA. Barakallahu. Yang kedua. Bagaimana sikap kita laki-laki tatkala bertemu dengan perempuan atau apa yang mungkin tengah malam dan ingin bersetubuh? Banyak apa? Banyak bersetubuh. Ini kira-kira sikap kita juga menolong atau menjaga? Soalnya kata orang lain loh, ini. Nah, ini tahu ini. Agak aneh juga gitu loh. Lho akhwat kok tengah mengining dalan iku ngopo? Andi kuwi Andi. Lho kok ngerti itu rumahnya jauh? Hah? Berarti wis ngincer wonge. Wis sampe apal motor, apal nomor plate lho iku. Berarti ngerti omahe iki berangkat. Allah Ustaz, hati-hati lho ya. Masya Allah, mau jadi pahlawan kayaknya. Nah itu untuk para wanita, kondisi yang digambarkan tadi, kalau untuk para ummahat dan para akhwat kita itu kayaknya agak sedikit-sedikit aneh gitu ya. Apalagi dia seorang diri, keluar rumah malam-malam, gak pakai mahram, ngapain? Ini perkara yang aneh bagi ummahat kita dan para akhwat kita. Tidak terjadi seharusnya. Faham ya? Kalau seandainya terjadi, kalau mungkin kondisi darurat, suaminya lagi misalkan keluar kota, enggak ada siapa-siapa, anaknya sakit, dia memerlukan ke apotik, harus keluar sendiri terpaksa, kedarurat kemudian gembes dan segala macam. Saya yakin dia akan telepon. Enggak bakal dia di telepon dia, entah ke saudaranya siapa gitu, minta tolong nyahati. Paling mentoknya telepon gak ngowo gitu ya, handphone gak bawa, gimana ini? Terus cara nolongi gimana? Omay atuh ya? Allah alam isawab. Kalau kita tahu dan kenal dia, ya kita telepon yang kita kenal dari saudara dia, kakaknya atau adiknya atau bapaknya atau mamanya atau apa gitu. Afwan lagi, Afwan, Afwan. Saya kalau lihat adiknya antum banyak gembos itu, di sini sini sini sini. Segera anu ya dihubungi dia nya gitu. Lu kok ngerti? Apal platnya kamu. Apal platnya ambil motornya gitu. Apa apa motornya ini? Oh iya, iya iya. Ya saudaranya yang ngurus. Artinya itu kondisi yang saya pandang ya, besar fitnahnya. Siapa punya suami belum? Sudah bersuami belum? Hah? Nah, kan betul kan? Nah, tadi itu sudah saya tebak pasti begitu. Oh. Antum juga enggak apa-apa, enggak harus pakai ada orang ketiga gitu. Ya, tadi kalau berarti kan sudah tahu dia, ngerti suaminya sedang opnam, sedang sakit. Itu anak pasti mendukungnya ke arah sana gitu. Enggak mungkin dia keluyuran malam-malam enggak mungkin. Ini mesti kondisi hajat. Dan itu tahu dia, kenal dia, langsung hubungi keluarganya. Tadinya atau apanya, ini tuh gini-gini, segera dia. Atau gak ngerti, tapi antum tahu tetangga dia adalah Akhfulan. Telepon Akhfulan tadi itu, ah tolong ya sampaikan ke sini gini-gini. Kasih informasi. Sebisa mungkin antum jangan terlibat langsung. Nanti ada sesuatu yang malam-malam banyak setan lewat soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Tahu nanti. Tahu nanti. Gini nyimak-nyimak. Yang lain? Kalau yang pertama orang astronomi mengucapkan secara gini. Seandainya tetangga kita atau mungkin teman kita, dia non-muslim, ada keperluan sama kita di rumah, bertamu ke kita, mengucapkan salam, bagaimana cara jawabnya? Beli bahas kemarin. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat cukup dengan ucapan wa'alaikum. Pendapat yang kedua mengatakan tergantung. Kalau dia mengucapkan salam sebagaimana salamnya kaum muslimin, maka dijawab setimpal. Dia mengatakan assalamualaikum, jawabannya wa'alaikumussalam, titik. Jangan tambahin. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, setimpal waalaikumsalam warahmatullahi, jangan tambah. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Silakan untuk mengamalkan salah satunya dalam bab ini. Kalau umumnya para ulama jumhur mengatakan waalaikum. Dia mau salam pakai apa atau katakan waalaikum. Dan lebih gampang ingatnya kali ini ya, waalaikum. Ya sudah. Ngerti nggih? Difahami? Ya, apalagi non-muslim yang hidupnya di tengah-tengah kaum muslimin dan biasa berteman dengan kaum muslimin, apal itu. Kongon mau coba ya ngerti deh. Salam fasih salam itu. Takbir bisa deh, Allahu Akbar bisa deh. Gumbulannya orang muslim biasanya. Atau mungkin ngira dia muslim, maksudnya dia bukan muslim. Gitu ya. Jadi ketika dia mengucapkan salam, katakan waalaikum. Ini pendapat kebanyakan ulama. Atau menjawab dengan setimpal ketika dia menyampaikan salam seperti salamnya kaum muslim. Yang lain? Yang itu wasik ya? Yang itu wasik. Halo. Dari ayat. Jadi pertanyaan bagus. Yang disebutkan dalam hadis dan riwayat, contoh Nabi kita Muhammad SAW ketika ada non muslim yang mengucapkan salam, beliau mengatakan wa'alaikum. Terus pendapat kedua tadi yang mengatakan dijawab setimpal, itu dari mana? Gitu ya. Dari ayat Al-Quran mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini nas Al-Qur'an terkait dengan masalah salam. Ketika kamu dikasih salam penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik atau setimpal. Lafaz ini umum. Idza huyyitum, kamu dikasih tahiyat, dikasih salam penghormatan, itu umum muslim atau non-muslim. Kalau dia muslim, ada riwayat yang menjelaskan dijawab dengan setimpal atau lebih baik lagi. Terkait dengan yang non-muslim, dikasih sikap yang adil, timpal saja. Itu istimad hukum dari sebuah ayat. Makanya kalau secara pengamalannya muslimin sekarang ini, satu gampang eling atau pengingatnya itu pendapat kebanyakan ulama, waalaikum, selesai. Paham ya? Disampaikan supaya kita mengerti ilmunya. Ketika ada sebagian teman kita yang mengamalkan pendapat yang kedua ini, jangan diingkari gitu, Pak. Hah? Loh, ente kok mengatakan waalaikumsalam? Kok enggak waalaikum, Dok? Nah, pendapat yang kedua. Ya kan? Labas. Itu pendapatnya sebagian para ulama kita. Kita toleransi dalam bab ini. Nah, seringkalinya begitu, karena tidak memahami sesuatu dengan lengkap, dengan komplit, yang kita tahu cuma A saja. Ketika ada yang mengamalkan B, diingkari. Ngopo iki? Aneh. Apalagi bid'ah iki. Pendapat opo? Ribut. Jangan ribut, dipahami dulu. Ini masalah bagaimana penjabarannya. Ketika memang betul-betul ada khilaf di kalangan para ulama dan sama-sama kuat, silakan diamalkan yang rajih menurut antum. Pendapat yang lain kita toleransi kepada. Ada lagi? Fadhal. Piye doane? Piye, Pak? Negla pemberkatan akhirnya, Pak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Ada yang doakan, dan mesti doakan kepada kaum muslimin ataukah di amin. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Belum tergambar, belum buka filenya. Allah. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Jambi. Ya. Wah, ada lagi. Terakhir berarti, Pak. Merah putih ini, Pak. Wallahu a'lam. Soalnya kalau itu dengan bahasa Arab, doanya bagus. Kan sama dengan barakallahu fikum, kan gitu ya. Semoga Allah memberkati. Tapi kalau mereka maknakan beda pemberkatan gaya mereka, ya wallahu a'lam, Pak. Wallahu a'lam. Saya kurang tahu. Jadi cek lagi. Bagaimana kalau non muslim mendoakan kita, apakah diaminkan? Tanyakan lagi insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yes, cukup? Cekap ya? Cekap. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.